الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, kembali kita malam hari ini dipertemukan di majelis ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, curahan kebaikan kepada kita berupa keutamaan bagi para penuntut ilmu, berupa pemahaman yang Allah Ta'ala anugerahkan bagi siapa yang Allah kehendaki berupa kebaikan, berupa tambahan ilmu yang bermanfaat, yang semoga dengannya akan menumbuhkan rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuahkan untuk kita bersemangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Adda' wa Dawa' karya Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita akan masuk pada permasalahan yang berikutnya, yang termasuk pintu-pintu yang masuk padanya kemaksiatan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, empat perkara yang harus kita jaga, di mana empat perkara ini akan menjadi pintu menjatuhkan kita kepada kemaksiatan kalau kita tidak menjaganya. Yang pertama adalah lahadot, yaitu pandangan mata. Yang kedua adalah khatarat, pikiran yang melintas. Dan yang ketiga adalah lafadot, lafad-lafad ucapan lesan. Dan yang keempat adalah al-khutuat, langkah-langkahnya kaki. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yang termasuk min madakhil ma'asi al-lafadot, termasuk pintu-pintu masuknya kemaksiatan menimpa pada seseorang, itu adalah lafad-lafad ucapan lisan. Qala al-imam Nukayyim rahimahullah ta'ala, wa amma al-lafadot fahifduha bi alla yukhrija lafdatan da'i'atan bi alla yatakallama illa fima yarju fihi ribha wal fa'idata fi dinihi. Adapun lafaz ucapan, maka menjaganya adalah dijaga agar tidak keluar lafaz dari lesan kita berupa lafad-lafad yang sia-sia. Bi'alla yatakallam, agar tidak berbicara, agar tidak berucap, illa fima yarju fi ribha, kecuali ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz yang diharapkan mendatangkan keberuntungan, wal faedah fi dinihi, dan faedah yang bermanfaat dalam agamanya. Fa idza arada ayatakallama bil kalimah nadhara hal fiha ribhun wa faidatun am la. Maka apabila dia ingin berbicara, mengucapkan kalimat-kalimat, maka dia perhatikan sebelum dia berbicara, mengeluarkan kalimat-kalimat dari lesannya, dia perhatikan terlebih dahulu. Dia jaga asal jangan asbun, asal bunyi, asmun, asal muni. Perhatikan, difikir terlebih dulu. Nah, tidak tergesa-gesa berbicara untuk menyelamatkan lesannya dan dirinya, agamanya, lebih baik daripada dia langsung cepat respon berbicara tanpa dia pikir, tanpa dia pertimbangkan, akhirnya menjatuhkan dirinya kepada kerugian, kebinasaan, kejelekan, kehormatan dirinya, agamanya. Maka apabila dia ingin berbicara, nadhara, dia perhatikan terlebih dahulu, hal fiha ribhun wa faidah, apakah ada pada pembicaraan dia itu keberuntungan dan faedah, amla atau tidak. Fa illam yakun fiha ribhun amsakanha, kalau tidak mendatangkan keberuntungan, tidak mendatangkan manfaat dan faedah, tidak ada kebaikannya, amsaka anha, dia tahan lesannya, dia diam, dia tahan lesannya. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin, ketika menjelaskan hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia berbicara yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Nah, tidak ada pilihan yang ketiga kecuali ucapan yang baik, kalau tidak bisa, diam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maka hendaknya ketika dia mau berbicara, dia fikir terlebih dahulu, ucapannya baik atau tidak, ucapannya benar atau tidak. Allah Ta'ala memerintahkan, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang baik, yang benar. Kalau dia mengetahui ucapannya itu baik, bermanfaat, faedah, silakan berbicara. Namun ketika apa yang akan dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itu tidak baik dan tidak benar, maka hendaknya dia diam, selamat dia. Enam. Dan ini tentunya butuh ilmu untuk menilai ucapan saya ini baik atau tidak, ucapan saya ini benar atau tidak, ucapan saya ini faedah, bermanfaat atau tidak. Lagi Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala, faedah fi dinihi, bermanfaat dalam agamanya. Ini butuh ilmu. Maka benar apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal, ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Harus punya ilmu. Nah, seseorang bisa menjadi tinggi martabatnya, derajatnya di sisi Allah, bahkan juga di sisi makhluk dengan sebab lisannya. Namun bisa juga jatuh dalam kehinaan, kerendahan, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk dengan sebab lisannya. Seorang mukmin diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulnya, falyakul khairan, hendaknya dia berbicara yang baik, berbicara kebaikan, au liyasmut, atau dia diam. Nah, maka kata beliau selanjutnya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa illam yakun fiya ribhun amsakanha, kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada keberuntungannya, dia tahan lisannya. Wa in kana fiha ribhun nadhar, kalau ada keuntungan dan kebaikan, maka perlu dilihat juga lagi. Perlu dilihat hal tafutu biha kalimatun ya arbahu minha, apakah dia akan terluput untuk menyampaikan yang benar itu dengan kalimat-kalimat yang lebih mendatangkan keberuntungan, yang lebih bermanfaat. Pilih kalimat-kalimat yang baik. Mau menyampaikan kebenaran, pilih kalimat yang baik. Mau menyampaikan kebenaran tetapi dengan kalimat-kalimat yang gak bagus, kurang baik, atau kalimat yang gak jelas, atau kalimat yang bikin orang justru bingung. Nah, sehingga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, hadisin nas bima ya'rif, ucapkanlah kepada manusia apa yang mereka fahami. Atau hibbu ayukad au yukadzdzaballahu wa rasuluh, apa engkau senang kalau Allah itu didustakan dan rasulnya didustakan? Kamu mau mengucapkan tentang kalamullah, hadis rasul, namun engkau menyampaikannya dengan satu yang tidak bisa difahami, tidak bisa dicerna, sehingga akhirnya orang enggak percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Padahal kamu menyampaikan kalamullah, kalam rasul, engkau jelaskan ayat Allah, hadisnya rasul. Nah, apa engkau senang kalau Allah itu didustakan dan rasulnya didustakan? Nah, seorang anak misalnya ingin menyampaikan perkara yang baik kepada orang tuanya, sampaikanlah dengan perkataan yang baik. Nah, ketika Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihimassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, Fir'aun, Allah perintahkan, wa qula lahu qawlan layyina, ucapkanlah, sampaikanlah kepada dia ucapan yang lembut. Nah, untuk kemudian supaya yang mendengarnya diharapkan lebih bisa menerima, apalagi anak kepada orang tua misalnya, apalagi bawahan kepada atasannya, perlu untuk diambil hatinya supaya kebenaran yang tidak disampaikan itu mengena. Nah, maka termasuk nikmat bagi seseorang ketika penyampaiannya itu mudah diterima oleh orang lain, bahasanya bagus, retorikanya bagus, komunikasinya bagus. Nah, Rasulullah SAW pun memiliki khutaba ali, yakni penyampai yang disampaikan, diutus untuk menyampaikan ilmu. Nah, dan hal itu juga sesuatu yang perlu dilatih, perlu dilatih, perlu dibiasakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Masyra ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, beliau mengatakan, wa in kana fiha ribhun, kalau ada pada ucapannya lafaz-lafaz yang ingin dia sampaikannya itu keberuntungan, perkara yang manfaat, perlu dia lihat lagi apakah terluputkan bagi dia kalimat-kalimat yang bisa lebih bagus, lebih menguntungkan. Fala yudayyi'uha bihadhihi, maka jangan dia sia-siakan dengan kalimat-kalimat yang bagus tersebut, yang baik tersebut. Makanya di antara mujizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jawamiul kalim. Jawamiul kalim, kalimat-kalimat ringkas tetapi maknanya, lafadznya dan maknanya mendalam. Kandungannya luar biasa. Enggak panjang tapi enggak bisa ya dimengerti. Enggak jelas arahnya kemana ini. Tidak, Rasulullah SAW kalimat-kalimatnya ringkas. Kalau kita lihat hadis-hadis ya, jarang hadis itu panjang. Biasanya kalau hadis itu panjang, biasanya ya ini kisah, ada kisah. Nah, tapi pada ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ringkas-ringkas tapi maknanya mendalam. Selanjutnya kata Imam Qayyim rahimahullah, wa idza aratta an tastadilla ala ma fil qalbi fastadilla alaihi bi harakatil lisan. Kalau engkau ingin ditunjukkan apa yang ada pada hati, apa yang ada di dalam kalbu, maka carilah petunjuk tersebut dari ucapan lisannya. Kenapa demikian? Fa innahu yutalliuka ala ma fil qalbi, karena ucapan-ucapan lisan itulah yang akan memberitahumu apa yang ada dalam hati seseorang. Sa'a sahibu au aba, baik orangnya itu tahu, sadar atau tidak. Nah, ucapan lisan itu adalah menjadi penterjemah, menjadi pemberitahu apa yang ada pada kalbunya seseorang. Qala Yahya ibn Mu'ad rahimahullah, al-qulub kalquduri tagli bima fiha, kalbu-kalbunya manusia itu seperti periuk yang mendidih air di dalamnya. Kalbu itu seperti periuk yang sedang mendidih ada di dalamnya. Wa alsinatuha magharifuha, dan lesan-lesan, ucapan-ucapan itu adalah ibarat ciduk-ciduknya. Nah, gayung yang ngambil dalam periuk tersebut. Fangdur ila rajuli hina yatakallamu fa inna lisanahu yaghtarifu laka mimma fi qalbihi. Maka lihatlah kepada seseorang ketika dia berbicara, sesungguhnya lesannya itu mencidukkan bagi engkau apa yang ada di dalam kalbunya. Dia lagi senang, dia lagi benci, ya. Atau dia lagi menginginkan kebaikan atau menginginkan kejelekan. Lihat ucapan lisannya. Apa yang kamu dengar itu adalah lisannya itu, dia ibarat gayung ngambilkan isi hatinya untuk disodorkan kepadamu. Dengan itu engkau tahu apa yang dalam hatinya. Walaupun secara asal dalam hati itu tidak ada orang yang tahu. Nah, pada kalbunya seorang, kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yakhulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah lah yang menguasai antara seorang dengan hatinya. Nah. Para malaikat saja sekedar mencatat amalan. Adapun hisabnya di sisi Allah, ini orang niatnya benar atau tidak benar, Allah yang maha mengetahuinya. Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Allah hanya, Allah lah yang tahu, maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Naam. Namun apa yang diucapkan seseorang itu kecenderungannya adalah menggambarkan isi hatinya. Penterjemah kalbunya, lisan itu. Sekali lagi kata beliau, fangdur ila rajul, perhatikan kepada seseorang ketika dia berbicara, sesungguhnya lisannya itulah mencidukkan bagi engkau apa yang dalam kalbunya. Hulwin wa hamidin, yang isi hatinya lagi manis atau hamid, yang asam kecut, wa adbin wa ujajin, atau tawar atau asin, ibaratnya demikian, seperti dalam periuk. Ini periuk ini isinya apa ini, ya, maniskah, asin, ya, atau sepat, atau ya, tawar. Maka itulah yang dicidukkan, itulah diambilkan dalam dari periuk, itulah yang kamu ketahui isinya periuk. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu, yubayyinu laka ta'ma qalbih, menjelaskan bagi engkau rasa yang ada dalam kalbunya. Iktirafu lisanihi, dengan cidukan lisannya. Riwayat Abu Nu'aim di dalam kitab Khilyah di Thalabul Ilm. Ai, artinya kata beliau, kama tat'amu bilisanika ta'ma ma fil quduri minat ta'ami fatudrikul ilma bihaqiqatihi. Sebagaimana engkau merasakan lisan dia, maka kamu mengetahui rasa apa yang di dalam periuk berupa makanan, sehingga engkau mengetahui ilmu dengan sebenarnya. Kadzalika tat'amu ma fi qalbi rajulin min lisani, begitu juga engkau akan merasakan, mengetahui rasa apa yang ada dalam kalbu seseorang dengan lisannya. Fataduku ma fi qalbihi min lisani, engkau merasakan apa yang ada dalam hatinya dari lisannya yang kamu dengar, dari ucapannya yang kamu dengar. Kama taduku ma fil kidri bilisani, sebagaimana engkau juga merasakan apa yang di dalam periuk itu dengan lidahmu. Ini rasanya asin atau pahit atau manis, Wa fi hadis Anas al-marfu, dalam hadis Anas dan hadisnya adalah marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Sumtu, kitab yang bahas tentang As-Sumt, diam. Walaupun pada sebagian riwayatnya atau sanadnya ada kelemahan sebagaimana dilemahkan oleh Imam Al-Haythami di dalam kitab Mujma' Az-Zawaid beliau, begitu juga dalam kitab Tahrij Al-Ihya oleh Imam Al-Iraqi, namun hadis ini memiliki penguat-penguat selain dari hadis Anas bin Malik, juga dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga dikeluarkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Begitu juga dikeluarkan Imam Ahmad riwayat Ibnu Mas'ud ini. 6. Namun sebagian para ulama melemahkannya, dan sebagian adalah menyatakan hadisnya adalah hasan li ghairih karena adanya sawahid, penguat-penguat riwayat-riwayat dari berbagai jalan. Walhasil, wallahu alam bisawab, hadis ini adalah hasan li ghairih, hadis hasan li ghairih. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan tegak lurus keimanan seorang hamba hingga tegak lurus hatinya. Tidak akan benar iman seseorang hamba hingga benar hatinya. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Dan tidak akan benar tegak lurus, yaitu hatinya, hingga benar lesannya. Jadi ucapan lesan itu sangat erat kaitan dengan keadaan kolbu. Nah. Rasulullah SAW jelas dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ida solahat solahal jasadu kulluh, wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah pada setiap jasad itu ada sekumpal daging. Kalau sekumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badannya. Kalau rusak, jelek sekumpal daging ini, rusak dan jelek pula seluruh anggota badannya. Di antaranya adalah lisan. Kalau hatinya bagus, lisan pun ikut bagus. Nah, kalau hatinya sedang dekat dengan Allah, maka lisan akan keluar kalimat zikir, doa, qiraatul Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah, hatinya tenang dengan zikrullah, lisan menjadi penterjemahnya. Nah, tetapi ketika hati itu jelek, jauh dari Allah, bahkan lupa kepada Allah, maka lisan keluar tanpa kendali, keluar ucapan-ucapan yang menunjukkan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya sedang lalai. Naam. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Sekali lagi, kaitan erat antara qalbu wa lisan. Wasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudakhilun nasan nara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia itu dalam neraka. Apa yang paling banyak menjadi sebab dimasukkannya manusia ke dalam neraka. Faqala, dijawab oleh Rasulullah SAW, al-fam wal-farj, mulut, lesan, dan kemaluan. Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi dan hadisnya Hasan Sahih. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan Imam Al-Hakim, begitu juga Ibn Majah, dari hadis Abi Hurairah, dan hadisnya adalah sahih. Dalam lafadz yang lainnya, yang juga dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan, man yatman li baina lihyaihi wa fahidaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku dia bisa menjaga antara dua jenggotnya, yakni maksudnya lisan, dan antara dua pahanya, kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Siapa yang bisa menjamin untukku dia jaga dua perkara ini, aku jamin dia masuk surga. Artinya apa ini? Seperti hadis ini tadi, ketika Rasulullah SAW ditanya, apa yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka? Rasulullah SAW berkata, adalah fam wal farj, lesan, dan juga kemaluan. Lesan, ucapan-ucapan lesannya, kemaluan, termasuk adalah menjadi pendahulu-pendahulunya, syahwat. Nah, waqad sa'ala Mu'ad an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil 'amali alladhi yudkhiluhu al-jannah wa yub'iduhu minan nar. Pernah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa menyebabkan seorang dimasukkan surga dan dia dijauhkan dari neraka. Mu'ad bertanya tentang amalan yang bisa menyebabkan dia masuk surga dan menjauhkan dari neraka. Fa'ahbarahu biraksi wa umudihi wa dirwati sanami. Kemudian Rasulullah SAW menghabarkan tentang pokok segala urusan, wa umudihi dan tiangnya, wa dirwati sanamihi dan puncak tertingginya. Yani Rasul al-Amr al-Islam, wa umuduhu salah, tiangnya adalah salat, wa dirwatu sanamihi jihad fisabil. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bertanya, ala uhbiruka bimalaki dhalika kullih, maukah aku beritahukan kepada engkau kunci dari itu semua, ya, supaya kamu bagus pokok urusanmu, yakni Islammu, supaya kamu bagus ini tiang agamamu, yakni salatmu, supaya kamu bagus dirwatu sanami, kunci ini semua. Nah, penentu ini semua adalah, maukah aku beritahukan? Bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah, kata Mu'ad. Maka fa'akhadha bilisanihi nafsihi. Kemudian Rasulullah SAW memegang lisan beliau sendiri. Pegang lisan beliau. Diambil lisan beliau. Nah, ini artinya untuk memberikan pemahaman perlu, ya, dipraktekkan. Nih, ya. Kemudian beliau mengatakan, kuffa 'alaika hadza, tahanlah olehmu ini, lisan ini. Tahan. jaga. Jangan asal bunyi, jangan asal ngomong, jangan asal bicara. Nah, faqala, Mu'ad pun bertanya setelah itu, wa inna la mu'akhaduna bimana takallamu bih. Oh Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Nah, lihat. Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqala, dijawab oleh Rasulullah SAW, sakilatka umuk ya Mu'ad. Ibumu kehilangan dirimu ya Mu'ad. Ini bahasa, ya ini hardik, tapi bukan nilainya negatif. Hardikan artinya, ya ini penegasan. Wahal yuqibbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia ditelungkupkan di atas wajahnya atau jidatnya untuk dimasukkan ke dalam neraka kecuali disebabkan hasil sebab lesan-lesan mereka dengan bahasa hasaid. Hasaid itu adalah kalau kita nanam, kita panen. Nah, panenan itulah hasaid. Hasil sebab ucapan-ucapan manusia kemudian ditelungkupkan di atas wajahnya atau jidatnya, kemudian diseret ke dalam neraka, dimasukkan dalam neraka. Wa na'udzubillah, ternyata adalah hasaidu alsinatihim, sebagai hasil dampak pengaruh dari ucapan-ucapan lisan mereka. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, juga Ibnu Majah, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka kata beliau selanjutnya, kata Imam Nukayyim, wa minal ajabi annal insana yahunu alaihi at-tahaffudu wal ihtirazu min aklil haram wal dulmi wal zina wal surqati wal syarbil khamri wal surbil khamri wa min nadaril muharrami wa ghairi dalik wa yas'ubu alaihi at-tahaffudu min harakati lisani. Termasuk perkara yang mengherankan bahwasannya manusia ringan dia untuk bisa menjaga dirinya dari memakan yang haram, dari berbuat zalim, dari berbuat zina, dari mencuri, dari minum minuman keras, dari memandang perkara yang haram dan sebagainya, dari dosa-dosa. Dia ringan bisa menjaga dirinya. Namun wayas'ubu 'ala tahaffud min harakati lisani. Namun dia merasa keberatan, dia keberatan. Enggak sanggup untuk menjaga lisannya. Nah, dia bisa jaga kakinya untuk tidak melangkah pada tempat-tempat yang haram. Dia bisa jaga matanya untuk tidak melihat yang haram. Dia jaga tangannya untuk tidak terjatuh pada kedzaliman. Ya, dia jaga untuk tidak makan yang haram. Namun dia tidak bisa menjaga lisannya. Pepatah kita mengatakan lisan tak bertulang. Nah, ada faedah yang disebutkan tentang hadis Rasulullah SAW tadi, yaitu betapa banyak manusia dilemparkan dalam neraka dengan sebab hasil lisan. Hasil lisan. Nah, karena daya pengrusaknya lisan itu luar biasa. Betapa banyak jalinan silaturahim terputus dengan sebab lisan. Persaudaraan rusak berganti dengan kebencian, kemurkaan, bahkan perkelahian, bahkan peperangan, terjadi adu domba karena lisan. 6. Ma'asyar ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka orang-orang yang menginginkan keburukan tak terkecuali dengan juga adalah syaitan, ya, mempergunakan lesan-lesan, kalimat-kalimat itu untuk membuat berbagai kerusakan-kerusakan. Nah, termasuk lisan nanti kita akan bahas, ya, adalah Alkitabah. Alkitabatu maqam lisan. Tulisan itu adalah kedudukannya seperti ucapan lisan. Nah, walaupun enggak ngomong, ya, ganti lisannya adalah dua jarinya, tak tik, ya kan? Klik, share, seret, geger, ya kan? Nggak ada berapa menit, cuma tik, bikin geger bisa. Ya, tik, awalnya pertemanan bagus, persahabatan bagus, cuma tik, ya, hancur persahabatan, pertemanan. Muncul kebencian dan sebagainya. Nah, ya, maka zaman sekarang adalah termasuk bagian menjaga lisan itu adalah menjaga inilah jari jemari inilah, ya, cuman gini-gini aja. Nah, itu sama dengan lisan, lebih tajam dari pedang. Nah, lebih perih hasilnya daripada goresan pisau tajam. Nah, bisa jadi. Ikhwan jazakumullah. Karena kalau lisan itu langsung dirasa dalam hati. Kalau pedang ya sabet atau pisau, kulit yang merasakannya. Nah, tapi kalau lisan lebih tajam, langsung ke hati. Nah, jaga lisan. Dan beliau menggambarkan banyak manusia, dia bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara haram, namun tidak bisa menjaga lisannya. Hatta tara rajula yusharu ilaihi biddin wazuhdi wal ibadah, hingga kamu lihat ada seseorang yang dia itu adalah sebagai tempat, sebagai orang yang memiliki agama, memiliki sifat zuhud, ahli ibadah. Wa huwa yatakallamu bil kalimati min suhtillah la yulqilaha balan yunzilu bil kalimatil wahidah minha ab'ad mimma bainal masriki wal maghrib. Namun dia berbicara satu kalimat atau beberapa kalimat yang termasuk kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah, yang dia tidak perkirakan, yang dia tidak duga. Ternyata kalimat-kalimat itu adalah menjadikan dia dimasukkan ke dalam neraka lebih jauh, jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Ini datang beberapa hadis dengan semakna lafaz yang beliau sampaikan, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulkilaha balan yarfa'uhu Allah biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min suhtillah la yulkilaha balan yahwi biha finnari jahannam. Abu adama bainal masriki wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara satu kalimat, namun satu kalimat itu adalah termasuk kalimat yang diridhoi oleh Allah. Satu kalimat namun diridhoi oleh Allah. La yulkilah balan. Dia tidak perkirakan di dalam hatinya. Artinya dia tidak anggap itu satu yang besar dalam hatinya. Namun ternyata Allah Ta'ala mengangkat derajatnya dengan sebab satu kalimat itu darajat, beberapa derajat. Nah, mungkin waktu itu dia beristighfar, astaghfirullah, satu kalimat. Nah, namun ya Allah menjadikan, memberikan keridhaannya dan kecintaannya, Allah Ta'ala berikan darajat kepada dia. Sebaliknya, ada seorang hamba layatakalamu bil kalimah. Dia berbicara dengan satu kalimat yang termasuk min suhtillah, kalimat yang dimurkai oleh Allah, yang dia tidak perkirakan oleh hatinya. Ternyata kalimat itu adalah menjatuhkan dia ke dalam neraka jahanam lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Nah, ini hanya jazakumullah. Nah, di antara nasihat Syekh Saleh Fauzan terkait dengan thalabul ilm, dan termasuk pembahasan thalabul ilm adalah ini adalah perkara yang penting, menjaga lisan. Nah, sebagaimana yang di-share, alhamdulillah jazakumullah khair, Syekh Saleh Fauzan memberikan faedah. Jangan engkau malas untuk datang ke majelis ilmu. Bisa jadi kamu di majelis ilmu mendapatkan satu permasalahan, satu pembahasan yang dengan itu kamu ngerti, menjadikan sebab engkau masuk surga. Nah, sebagaimana ikhwanul jazakumullah, artinya dengan sebab seorang jauh dari ilmu, bisa jadi karena dia tidak ngerti, terjatuh dalam perbuatan, bahkan satu ucapan yang menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kita mengetahui pembahasan di dalam masalah macam-macam kesyirikan. Ada bentuknya adalah lisan, ucapan-ucapan lisan termasuk bagian dari kesyirikan. Banyak. Nas'allah salamah wal afiyah. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan berantum semua. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.